Rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum jami'an min syiddati 'adzabiha ayyuhan nas. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh seorang imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab pembahasan minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi, termasuk bentuk kesyirikan seorang memakai gelang, memakai benang dan yang semisal keduanya dengan tujuan raf'ul bala', menghilangkan suatu penyakit, atau daf'ihi, atau dalam rangka untuk menolak bala, menolak kejelekan, menolak suatu musibah, menolak penyakit dan yang semisalnya. Ini termasuk jenis kesyirikan. Kemudian dalil berikutnya kata Syekh, kita lanjutkan, walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an qala man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Datang dari sahabat yang mulia yaitu Uqbah ibn Amir, seorang sahabat yang mulia yang mana beliau barakallahu fikum seorang yang faqih, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Ini Uqbah ibn Amir. Marfu'an, hadis ini marfu'. Ya, artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, barang siapa yang menggantungkan tamimah, yang dimaksud dengan tamimah kata Syekh adalah khurazatun kanatil arabu tu'alliquha ala auladihim yattaquna bihal ain. Tamimah adalah sejenis cimat, itu tulang yang biasa orang-orang Arab menggantungkan tulang-tulang tersebut ala auladihim kepada anak-anak mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melindungi anak tersebut dari penyakit ain. Dengan tujuan supaya anak tersebut tidak terkena penyakit al-ain. Penyakit yang disebabkan karena pandangan matanya orang yang jelek. Ya. Ini biiznillah bisa memberikan pengaruh kejelekan, bisa mendatangkan suatu penyakit biiznillah. Penyakit tersebut dinamakan penyakit al-ain. Orang-orang Arab dalam rangka untuk melindungi anak-anak mereka biar tidak terkena penyakit ain, mereka itu menggantungkan tamimah, mengalungkan tamimah pada anak-anak mereka. Tujuannya seperti itu. Barakallahu fikum. Kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, itu sejenis jimat. Ya. Fala atamallahu lahu. Ya. Fala atamallahu lahu. Ini adalah doa'un alaihi, doa kejelekan untuk orang tersebut yang menggantungkan tamimah. Itu apa? Itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Ini orang yang menggantungkan tamimah. Allah membiarkan orang tersebut. Ya. Tidak akan sempurna urusannya orang tersebut. Sehingga maksud dan tujuan tidak akan tercapai. Kalau tujuannya dalam rangka untuk melindungi anak dari penyakit al-ain, sehingga dia menggantungkan jimat tamimah kepada anak tersebut, maka tujuannya tidak akan tercapai. Justru doror kejelekan yang akan menimpa kepada orang tersebut. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menggantungkan jimat tamimah. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk ya, melindungi diri dari kejelekan. Ini sifatnya umum, bisa juga digantungkan atau dikalungkan pada anak-anak atau pada kendaraan atau rumah dan yang semisalnya. Dengan tujuan untuk menolak bala kejelekan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, al-wada'atu syai'un yukhraju minal bahri yushbihu as-sadfa yattaquna minal ain. Adapun wada'ah, sesuatu yang dikeluarkan dari laut yang mirip dengan rumah kerang. Ini wada'ah, sesuatu yang dikeluarkan dari laut, dasar laut, bentuknya itu menyerupai rumah kerang. Ini disebut wada'ah. Dahulu orang-orang musyrikin Arab, mereka biasa menggantungkan benda tersebut kepada anak-anak mereka juga dalam rangka yattaquna bihil ain. Untuk menjaga anak-anak mereka supaya tidak terkena penyakit al-ain. Kalau tamimah tadi disebutkan tulang yang digantungkan kepada anak-anak mereka untuk melindungi anak mereka dari gangguan penyakit ain. Wada'ah ini sesuatu benda yang dikeluarkan dari laut, bentuknya menyerupai seperti rumah kerang, tujuannya sama. Tatkala menggantungkan atau mengalungkan kepada anak-anak mereka dalam rangka yattaquna bihil ain, untuk menjaga anak-anak mereka supaya tidak terkena gangguan penyakit ain, supaya tidak terkena musibah dan yang semisalnya. Maka Nabi kembali mendoakan, fala wada'allahu lahu aila ja'alahu fida'atin wa sukunin. Semoga Allah tidak menjadikan pada orang tersebut rasa tenang. Ya. Artinya Nabi kembali mendoakan kepada orang yang memakai jimat tadi supaya dihilangkan rasa tenang, au la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Semoga Allah tidak meringankan dari orang tersebut apa yang menjadikan dia takut. Tadinya takut terkena penyakit ain sehingga menggunakan tamimah atau wada'ah, Nabi justru mendoakan semoga ya rasa takut itu justru tidak hilang. Ya. Barakallahu fikum. Ini doa dari Nabi SAW bagi orang yang menggunakan jimat. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengalungkan atau menggantungkan tamimah, sejenis jimat yang bentuknya dari tulang, maka Nabi SAW menyebutkan faqad asyrak, maka sungguh orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini umum, digantungkan kepada anak, dikalungkan kepada anak, dikalungkan kepada kendaraan, dikalungkan kepada rumah. Kata Nabi, faqad asyrak, maka sungguh orang tersebut telah menyekutukan Allah. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh, al-makna al-ijmali lil hadithain. Makna secara global yang terdapat pada dua hadis di atas. Kata beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yad'u man ista'mala tamaima ya'taqidu fiha daf'a dharari bi an yakasallahu qasdahu wa la yatammalahu umurahu. Makna secara garis besar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, mendoakan kejelekan bagi orang yang dia menggunakan tamaim. Tamaim ini jamak dari tamimah. Mufradnya tunggalnya tamimah, jamaknya tamaim. Nabi mendoakan kejelekan bagi orang yang menggunakan tamaim, jimat-jimat. Bentuknya umum, mau bentuknya wada'atan, mau bentuknya tulang, mau bentuknya tanduk rusak atau yang semisalnya. Ya. Nah, kadang-kadang di negeri kita ada yang bentuknya tanduk rusak, ya, ditaruh di depan pintu. Untuk apa? Tujuannya untuk daf'udzarar, untuk menolak kejelekan, ya, supaya tidak tertimpa suatu musibah, ya. Di sebagian tempat ada yang memasang gambar gurunya, ya. Di sebagian tempat ada yang memasang gambar gurunya. Foto gurunya dipasang dalam rumah, tujuannya apa? Tujuannya adalah daf'ud dharar, untuk menolak suatu kejelekan. Barakallahu fikum. Kemudian orang tersebut tatkala menggunakan tamaim itu dalam rangka atau ya'taqiduna fiha daf'a dharar, dia memiliki keyakinan bahwasanya jimat tersebut bisa daf'a dharar, menolak suatu musibah kejelekan. Maka kata Syekh bi an yakasallahu qasdahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan ya tujuannya. Artinya kalau dia tujuannya untuk daf'ud dharar, menolak suatu kejelekan, justru dia akan terkena kejelekan. Fala yatimalahu umurahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan urusan orang tersebut. Allah tidak akan menolong, akan membiarkan urusan orang tersebut. Barakallahu fikum. Jadi kebalikannya, inginnya orang tersebut menggantungkan jimat dalam rangka daf'ud dharar, menolak suatu kejelekan, musibah, justru Allah akan menimpakan dharar, menimpakan madarat, kejelekan kepada orang tersebut. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wada'a li nafsil qasdi sabiq alayatrukahullahu fi rahatin wa tuma'nanin. Begitu juga kata Syekh, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan al-wada', yaitu jimat yang diambil dari dasar laut, dengan tujuan seperti di atas. Apa tujuan di atas? Untuk daf'ud dharar, menolak suatu kejelekan. Dalam rangka untuk daf'ud dharar, menolak suatu kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang tersebut dalam ketenangan. Artinya akan dicabut rasa tenangnya. Bal yuhariku alaihi kullu mu'dzin. Bahkan Allah akan menggerakkan kepadanya setiap sesuatu yang bisa mendatangkan kejelekan, yang menyakitkan, ya. Seorang menggantungkan jimat dengan tujuan di atas tadi, menolak dharar sehingga muncul rasa tenang, tapi justru Allah akan memberikan kebalikannya. Ya, orang tersebut hilang rasa tenangnya. Barakallahu fikum. Maka tabliyah rahimahullah wa hadha du'a'u yaqsudu minhu at-tahdhiru minal fi'li kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadithi thani anna hadzal amala syirkun billah. Maka doa seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan sebagai tahdzir, peringatan dari perbuatan seperti di atas, ya. Peringatan untuk umatnya dari melakukan hal-hal di atas, menolak dharar, mengangkat suatu penyakit supaya terhindar dari penyakit dengan menggunakan tamaim, jimat-jimat. Maka Nabi mendoakan kejelekan, tujuannya adalah tahdzir, supaya membuat manusia itu apa? Takut, tidak melakukan hal di atas. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada hadis yang kedua, Nabi mengatakan anna hadzal amala, bahwasanya perbuatan seperti ini syirkun billah. Perbuatan menggantungkan jimat dalam rangka untuk menolak suatu madharat atau menghilangkan suatu penyakit, justru perbuatan seperti ini adalah merupakan syirkun billah, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga memerintahkan supaya kita itu lebih waspada dan hati-hati. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, munasabatul haditsain lil bab. Kecocokan dua hadis yang ada di atas tadi, ya, dengan bab yang sedang kita bahas. Kata Syekh ana fihima dilalatan ala tahrim ta'likin tama ta'likin tamaim wal wada'i wa atibaruhu syirkan. Kedua hadis ini di dalamnya terdapat faidah, merupakan dilalah dalil. Dalil tentang apa? Dalil tentang haramnya menggantungkan, mengalungkan tamaim wal wada', yang menggantungkan jimat, baik itu bentuknya tulang, bentuknya barang yang dikeluarkan dari laut dan yang semisalnya. Bahkan hal yang seperti itu merupakan syirkan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan a'zamu dzulmin, kezaliman yang sangat besar. Kenapa hal yang demikian termasuk syirkan? Barakallahu fikum. Kata Syekh, lima yakumu biqalbil mu'alliki laha minal i'timadi ala ghairillah. Dikarenakan orang yang melakukan seperti itu, ya, hati orang yang melakukan seperti itu menggantungkan jimat, mengalungkan jimat pada anak-anaknya, berarti dia ada sisi al-i'timad, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggantungkan jimat berarti dia telah menyandarkan hatinya kepada jimat tadi, kepada jin, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan perbuatan syirkun, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal hadithain, faidah-faidah yang bisa diambil dari dua hadis di atas. Yang pertama kata Syekh, ana ta'liqatama imbal wada'i minasyirki, bahwasanya menggantungkan tamaim, jimat-jimat, wal wada', ya sama, cuman beda bentuk, maka ini merupakan minasyirki, perbuatan menyekutukan Allah, tentunya dengan ya'taqidu fiha daf'ul dharar, dengan adanya muncul keyakinan di dalam hati bahwasanya jimat tersebut bisa menolak suatu kejelekan dari dirinya. Kalau tujuannya seperti itu adalah minasyirki. Kemudian anna man i'tamada 'ala ghairillahi amalahu Allah binaqidin qasdi. Sesungguhnya barang siapa yang menyandarkan diri kepada selain Allah, berarti orang tersebut telah berurusan dengan Allah, maka binaqidin qasdihi, dia akan mendapatkan apa? Naqidin qasdihi, kebalikan dari tujuannya. Tujuannya ingin terlepas dari kejelekan, justru dia akan mendapatkan kejelekan. Bukan kebaikan yang didapatkan atau selamat dari kejelekan, justru orang tersebut akan mendapatkan kejelekan karena telah menyandarkan atau hatinya menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga addu'a'u, doa. Ala man 'alaqa tamaim, bagi orang yang menggantungkan tamaim wal wada'a bima yafutu 'alaihi maqsudahu wa yakusu alaihi muradahu. Doa kejelekan bagi orang yang menggantungkan tamaim, jimat-jimat, ya. Apa itu? Bima yafutu, akan lepas darinya apa yang menjadi tujuan orang tersebut. Tujuannya ingin mendapatkan kebaikan, justru sebaliknya dia akan mendapatkan kejelekan, ya. Sehingga sekali lagi ini adalah tahdzir, peringatan yang sangat keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya qala al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyebutkan dalil berikutnya. Kata Syekh rahimahullah wa libni Abi Hatim an Hudzaifah. Dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah. Anahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma faqata'ahu wa tala qalahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dari Hudzaifah, asar dari Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibnu al-Yaman sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin, ya. Beliau termasuk sahabat yang mulia dan termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk generasi awalun. Barakallahu fikum. Hudzaifah ibn al-Yaman. Bahwasanya beliau ra'a rajulan melihat seorang laki-laki fi yadihi khaitun, di tangannya ada khaitun, gelang atau benang, tangannya diikat dengan benang. Minal huma lil wiqayati minal huma fala tusibuhu biza'mihi, dengan tujuan untuk melindungi diri supaya tidak terkena penyakit al-humma, penyakit demam, ya, badan panas. Supaya tidak terkena penyakit, laki-laki tersebut menggunakan khaitun, mengikat tangannya dengan benang, mengikat lengannya dengan benang. Tujuannya apa? Minal huma, supaya tidak terkena penyakit. Faqata'ahu, maka Hudzaifah pun memutusnya. Langsung diputus oleh Hudzaifah ibn al-Yaman wa ta'ala qawlahu ta'ala, dan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali mereka itu apa? Musyrikun, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, makna al-athari ijmala, makna secara global terkait dengan athar yang datang dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Ana Hudzaifah ibn al-Yaman absara rajula qad rabata fi adudihi khaytan yattaki bihi maradal hamma atau humma wa azalahu anhu munkiran fi'lahu hadha. Bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman melihat seorang yang mengikat lengannya dengan benang, mengikat lengannya dengan benang dalam rangka untuk menjaga diri supaya tidak terkena penyakit panas, penyakit demam. Fa'azalahu anhu mungkiran fi'lahu, maka Hudzaifah langsung memutusnya, menghilangkannya benang tersebut sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tadi. Ya. Wastadala bil ayah alati akhbarahu Allahu fiha annal musyrikin yajma'una bainal iqrari bitauhidir rububiyyati wasyirki fil ibadah. Maka Hudzaifah berdalil dengan ayat, yang mana dalam ayat tersebut Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengumpulkan antara iqrar, pengakuan terhadap tauhid rububiyah, tapi menyekutukan Allah fil ibadah. Ini orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin iqrar bitauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah. Sehingga tatkala mereka ditanya, ya, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian minas sama, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini iqrar bitauhid ar-rububiyah. Tapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum pada tauhid al-ibadah, pada tauhid al-uluhiyah, ya. sehingga iqraruhum bitauhid rububiyah, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, tidaklah bermanfaat dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sehingga hanya iqrar, pengakuan tauhid rububiyah semata, la yakfi, tidak cukup. Karena tauhid rububiyah, hatta kufar, hatta orang-orang kafir, ya, mereka mengakui. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Dalam pembahasan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas terkait tentang sifat-sifat Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang kelima telah disebutkan diantara sifatnya mereka Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Hendaklah Ahlus Sunnah Wal Jamaah mereka itu berhias bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa biril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar. Ahlus Sunnah Wal Jamaah hendaklah mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal dengan amalan yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Dalilnya surat An-Nisa ayat 36 sudah kita baca. Kemudian dalil berikutnya, wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, siapa mereka? Ahsanuhum khuluqa. Mereka yang baik akhlaknya, yang baik budi pekertinya. Ini seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang memiliki akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh selanjutnya, nas'alullaha an yaj'alana minhum bimannihi wa karamihi wa alla yazigha qulubana ba'da idh hadana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, ya. Minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita untuk menjadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan tidak menyimpangkan, menyesatkan hati-hati kami ba'da idh hadana, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya orang-orang mukmin di dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan, Engkau sesatkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya secara menyeluruh. Maka dengan ini selesailah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan yang berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena seorang bisa mengamalkan ilmu yang telah didapatkan semata-mata taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, meminta kemudahan untuk melakukan al-a'malus salihat, meminta kepada Allah supaya tetap istiqamah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan mengijabai, akan mengabulkan doa-doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, beribadah kepadaku, maka kata Allah, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahannam. Barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya addu'a, ya. Pentingnya doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita adalah makhluk yang du'afa. Makhluk yang sangat lemah, ya. Penuh dengan kekurangan dari berbagai macam sisinya. Barakallahu fikum. Maka di sini pentingnya seorang hamba doa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.